Soalan pertama, apakah perbezaan azab alam barzah, padang mahsyar dan neraka? Na'udzubillah min zalik. Dia tanya azab. Azab-azab ni kesakitan. Dalam kubur lagu mana azabnya, padang mahsyar lagu mana, akhiratnya dalam neraka lagu mana? Jawabnya, kata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, azab yang paling pedih dalam neraka. Na'udzubillah. Kalau kita ni beramal dengan amalan ahli neraka, nak, umpamanya kita minum arak, kita pernah berjudi, kita pernah berzina, kita pernah tipu orang, dengar cerita neraka, katalah, na'udzubillahi min zalik, aku berlindung denganmu ya Allah daripada neraka, kerana kita sudah layak masuk neraka. Orang yang layak masuk neraka bila dia ingat kebesaran Allah, Allah beri keampunan kepada dia. Faham? Allah dah heran kita banyak dosa. Allah heran kenapa kita tak ambuh balik kepada dia dengan mengucap istighfar. Ingatlah, 10 kali lepas bangun tidur, 10 kali lepas solat maghrib, subuh, 10 kali lepas solat zuhur, 10 kali asar, 10 kali maghrib, 10 kali isyak, 10 kali sebelum tidur, 70 kali sehari minta ampun kepada Allah. Ayuhan nas, fa inni atubu ilaih, aku taubat kepada Tuhanku wahai manusia, fi yaumin wa lailin, sehari semalam, kata Rasulullah, sab'ina marrah, 70 kali, au kama qala. Dah, ha, jadi hak paling berat sekali dalam neraka, nah, dalam kubur, di padang mahsyar. Semuanya ada datang dalam Quran, dalam hadis. Kita nak cerita satu persatu panjang, kerana soalan seperti ini boleh dijadikan tajuk tazkirah ataupun ceramah. Walhasilnya, memang tidak ada bandingnya balasan azab Allah yang paling berat. Nampak? Allah berfirman dalam Quran, wa'lamu anna syadid, anna azab, anna syadid, anna azabillahi syadid, sesungguhnya ketahuilah bahawa pembalasan Allah Ta'ala itu sangatlah bersangatan pada hari kiamat.